New Cobra yang dimiliki oleh Abah Dukut Kudori, Buyangan Ngaju, Jawa Timur, Mona Ocan. Sebul. Terima kasih, Mas Sebul. Mbak Sui tambah ayu re. Masa sih? Enak meripik-meripik ya barang. Yen pedote tresno dateke putrae moralan akhlakmu nanti nekat ati jekur nang lokalisasi eko tengah kowe citra ing janji.